اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم شيخنا في الدارين آمين. Waqra'atul Fatihati, yaitu rukun yang keempat daripada rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah secara sempurna, wajib di setiap rakaat, ya. Baik membacanya itu dengan hafalan kita sendiri, ya kan, maupun dengan ditalqinkan. Kita enggak hafal, tapi Zabandi umpamanya di luar ditalqinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ikuti di dalam salat. Ada yang talqin dari luar. Wajib itu kalau ada orang talqinkan. Kalau tidak hafal, kalau tidak ada yang talqinkan, boleh dengan melihat. Letakkan mushaf di depan. Ya kan? Itu termasuk hukumnya wajib. Maksudnya adalah kalau tidak mampu, kita menghafal. Gitu kan? Nah, jadi kalau tidak mampu dihafal, ditalqin. Kalau mampu talqin, di nazar. Nah, boleh ya, boleh tiga ini. Atau selain demikian, apa umpamanya? Hidupkan kaset, gitu kan? Itu termasuk talqin. Ya kan? Baik sholat itu sholat siriyah maupun sholat jahriyah, maka wajib. Baik kita imam maupun makmum maupun masbuk. Imam, makmum dan sholat sendiri itu wajib. Ya kan? Jadi tidak betul kalau seandainya kita sholat jadi imam, jadi makmum, sholat kita imam, al-fatihah kita ditanggung oleh imam. Tidak betul dalam adab kita. Dalam adab kita ya, semuanya wajib membaca al-fatihah. Ya kan? La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat. Ya kan? Kecuali dalam satu surah. Dalam keadaan kita itu masbuk. Kita masbuk. Apa definisi masbuk? Masbuk itu definisinya adalah orang yang tidak mendapati membaca Al-Fatihah secara sempurna atau sebagian dengan imam. Ya kan? Man la yudrik ma'al imam zamanan yasau fihi Al-Fatihah au yasau ba'daha faqat. Orang yang tidak mampu mendapatkan waktu membaca seluruh Al-Fatihah atau sebagian. Allahu Akbar, ya kan? Imam langsung takbir, langsung ruku. Nah, maka kita langsung ikut sama imam. Maka itu yang maksud hadis Rasulullah SAW, al-imamu dhamin, imam menjamin. Itu maksudnya bukan semua al-fatihah makmum dijamin oleh imam, ya kan? Dalam mazhab kita, walaupun mazhab lain mengatakan ada, gitu kan? Kalau tidak salah mazhab Maliki. Kalau mazhab kita mengatakan dhamin, maksudnya sana adalah dhamin ketika dia masbuk, ya kan? Maka dalam surah seperti ini kita tidak wajib menyempurnakan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ruku imam. Wajib kita ruku ketika itu. Tidak dianjurkan, tidak boleh, dan bahkan tidak dianjurkan menyempurnakan Al-Fatihah. Langsung ruku ketika itu. Seandainya kita tetap masih baca Al-Fatihah, ya kan? Lalu imam telah bangkit dari ruku dan mau sujud, mau ke sujud gitu kan? Kita bau ke ruku. Kita mau ruku dan imam mau sujud. Batal sholat kita. Karena kita tinggal daripada imam, ya kan? Dua rukun fi'il. Nanti akan kita bahas. Jadi makmum itu ditanggung, makmum masbuk ditanggung oleh imam. Syarat Fatihah itu ada 10. Syarat pertama, mesti dia terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau dia memang pendengarannya adalah pendengaran yang sehat. Dan di sana tidak ada gangguan yang lain. Seandainya ada gangguan, ya kan? Umpamanya orang Mesir lagi bertengkar. Itu kan gangguan itu. Ribut suaranya. Kan tidak terdengar kadang-kadang kita suara kita sendiri. Maka tidak masalah. Biasanya bagaimana suara kita terdengar bagi kita, maka ucapkan seperti itu. Maka tidak disyaratkan kita mengeraskan suara supaya terdengar pula bagi kita. Dalam keadaan ribut itu, tidak disyaratkan. Yang kedua, yaitu membacanya Al-Fatihah dalam keadaan tertib. Tidak boleh mendahulukan siratul ladina namta alaihim dari yang lain. Gitu ya. Bagaimana kalau seandainya begini? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba perhatikan. Apakah sah dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin di sini? Kita katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini lagha. Ini tidak sah. Karena dia tidak pada tempatnya. Bagaimana dengan alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin kan letaknya setelah basmalah dan di sini setelah basmalah walaupun diselang dengan yang lain. Kita katakan kalau seandainya lama antara basmalah dengan hamdalah ini, waktunya itu, maka batal, maka diulangi lagi. Ya kan, diulangi baca alhamdalah lagi. Tapi kalau sebentar waktunya, apalagi cepat bacanya umpamanya, maka kalau niatnya adalah untuk menyambung daripada siratal ladzina an'amta, salah. Tapi kalau niatnya adalah untuk menyambung daripada basmalah, maka sah. Paham ya? Atau perlu kita tulis? Begini. Kalau di sini ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertama dia baca bismillah. Kemudian langsung dia loncat kepada siratal ladzina an'amta. Kemudian setelah ini loncat kepada hamdalah. Nah, gitu. Coba perhatikan. Kalau seandainya dia membaca hamdalah, ini kan kita katakan siratal ladzina karena tidak tertib, maka ini batal. Ini batal. Bagaimana dengan hamdalah? Apakah sah? Kalau niatnya adalah untuk menyempurnakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka tidak sah juga. Karena tidak pada tempatnya. Tapi gunanya adalah, tapi kalau niatnya adalah mentakmilkan dari basmalah ini, maka sah dengan syarat tidak panjang. Nah gitu ya, dengan syarat tidak panjang. Mungkin dia cepat bacaan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu. Maka sah. Itu kan? Maka sah. Itu walaupun disengaja. Ya? Walaupun disengaja tetap sah. Sengaja dia membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim. Karena dia adalah ayat Quran, maka tidak masalah. Nanti ada pembahasan kita, bagaimana hukumnya membaca bacaan lain di dalam Quran, di dalam sholat, ya kan? Maka boleh nanti kalau dia adalah bagian dari Quran atau dia doa, zikir, boleh, ya kan? Kalau dia doa duniawi tidak boleh. Nah, kalau dia tuh doa yang berkaitan dengan ya amrun duniawi maka boleh. Kalau zikir boleh, bahkan waqaf. Nanti ada waqaf itu dua bagiannya. Ada waqaf tabarrur, ada waqaf lijaj. Nanti sampai waqaf nazar. Nazar itu ada nanti waqaf. Contohnya dia mengatakan, lillahi alaiya an aqif. Saya akan mewaqafkan tanah saya. Dia sebutkan dalam sholat. Maka enggak batal. Karena itu seperti doa. Gitu kan? Maka itu tidak batal. Nanti ada pembahasan kita dalam pembahasan yang membatalkan sholat. Maka tidak batal siratul ladzina, walaupun sengaja tidak batal karena dia adalah ayat Quran. Kalau kalam di luar Quran maka itu akan pembahasan kita, ada pembahasan kita nanti. Kemudian selanjutnya ayyuwaliya baina kalimatiha, yaitu mesti mualah. Nah, ini syarat yang ketiga, mualah antara kalimat-kalimatnya. Mualah itu maksudnya adalah tidak dibatasi dengan umpamanya diam, tidak dibatasi pula dengan berhenti kita sebentar. Nah itu kan, kalau seandainya kita selang-selangi Al-Fatihah kita dengan yang lain, maka dilihat apakah yang kita selangin itu adalah perkara yang dianjurkan atau tidak. Pamannya kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Belum selesai ya kita bacanya, ternyata imam salah umpamanya, atau imam lupa ayatnya gitu kan. Dia baca ayat kemudian lupa, ya kan, sosok baca hafalan kan lupa ternyata. Kita bantu, istiftah namanya itu. Imam berhenti itu istiftah namanya, dia meminta tolong sama kita. Kita bantu kan, lanjutkan. Kita lanjutkan ayatnya. Kan itu menolong imam, gitu kan? Nah, maka boleh kita menolong itu dan enggak batal khalal Fatihah kita tadi. Kita lanjut. Setelah apa tadi? Ghairil maghdubi alaihim, lanjut saja, gitu kan? Enggak mesti ulang dari suratul ladzina. Paham ya? Atau amin umpamanya kita baca sholat tarawih umpamanya tarawih imam cepat sekali sehingga kita baca Fatihah setelah imam langsung bismillahirrahmanirrahim kita ikuti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah seperti itu ya supaya tidak tertinggal dari imam kan seperti itu biasanya hilahnya. Jadi ketika imam selesai waladhdallin amin maka kita baca amin padahal kita sedang baca Fatihah, ya kan, berhenti sebentar baca amin lanjutkan tidak masalah karena itu perkara yang dianjurkan ya. Begitu juga seandainya ketika kita baca Fatihah itu imam sedang membaca ayat tentang azab umpamanya lalu kita auzubillahi min dzalik auzubillahi min dzalik seperti itu kan auzubillahi min nari jahannam berlindung kepada Allah itu dianjurkan. Jadi kalau imam sedang membaca ayat azab gitu dianjurkan kita berdoa seperti itu istiazah maka tidak batal Fatihah kita juga tidak batal kalau seandainya kita berdoa imam sedang membaca ayat tentang jannah surga itu kan, ya kan? Allahumma ja'alna min ahliha, Allahumma ja'alna min ahli jannati. Enggak masalah. Enggak batal juga khalal ketika kita membaca Fatihah itu. Paham ya? Alhamdulillah rabbil arrahmanir rahim, imam sedang membaca ayat jannah itu, Allahumma ja'alna min ahliha. Kan gitu kan? Enggak batal. Ya, kita lanjut. Enggak batal. Paham ya? Begitu juga enggak batal kalau seandainya dibatasi dengan sujud tilawah. Kita lagi membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ruku sujud imam ketika untuk sujud tilawah. Lalu nanti kita lanjutkan, nah, maka enggak juga batal. Paham ya? Jadi mualah ini batal kalau seandainya kita batasi dengan tidak selain yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Contoh kita sebutkan di sana zikir yang lain yang tidak ada sangkut paut dengan salat. Zikir lain, ya kan? Kita baca tasbih di sana, enggak ada tujuannya. Ya kan? Kalau doa tadi ada tujuannya, ya kan? Doa untuk doa akhirat umpamanya. Paham ya? Sekalipun doa itu panjang. Sekalipun kita berdoa itu panjang karena sangat rindu itu kan? Atau ketika membaca ayat dengan apa namanya? Ayat surga neraka itu pernah sedih kita kan? Lalu berdoa di sana. Walaupun panjang doanya itu, maka tidak merusak mualah antara Fatihah kita ini. Paham ya? Kemudian selanjutnya syarat berapa lagi? Syarat keempat. Syarat ketiga mualah. Syarat pertama tadi adalah dia mendengar diri sendiri, kemudian syarat kedua tertib, syarat ketiga mualah. Syarat keempat adalah menjaga huruf-huruf dan tasydid dalam Al-Fatihah. Tasydid dalam Al-Fatihah itu ada 14. Tasydid semuanya dijaga karena satu tasydid itu seperti dua huruf kan? Satu tasydid itu satu huruf, kemudian dengan hurufnya satu huruf berarti ada dua huruf harus dijaga. Kalau seandainya meninggalkan tasydidnya, iyyaka na'budu, kita katakan iyyaka na'budu, maka batal salatnya. Kalau dia ingatnya maka batal bacaan dia itu. Nah, maka batal bacaan dia itu, maka diulang lagi. Ya kan? Maka diulang lagi. Artinya kalau dia ingat sebelum dia rukuk, tapi setelah dia sujud baru ingat. Tadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, maka ulang lagi satu rakaan di atas. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia itu syarat yang berapa lagi? Syarat yang kelima. Dia itu tidak boleh lahan dengan membaca Al-Fatihah, lahan. Nanti ada penjelasan lebih luas nanti dalam pembahasan ini, pembahasan jamaah. Ada pembahasan tentang lahan dan ummi. Tidak boleh lahan. Ya, lahan yang tidak merubah makna, apalagi merubah makna. Kalau lahan merubah makna, maka otomatis tidak boleh. Contohnya adalah Siratal ladzina an'amta, lalu kita katakan siratal ladzina an'amtu. Sosok memberi nikmat pula kan? Siratal ladzina an'amtu atau an'amti atau an'amtum, an'antuma. Praktik pula nahwu di sana. Nah, maka ya kan? Maka ini kita lihat, kalau seandainya dia sengaja dia mengetahui keharamannya dan mampu mengerjakan yang betul, maka batal salatnya. Ya, kalau sengaja. Kalau seandainya dia tidak tahu, jahil atau lupa umpamanya, ya kan? Maka batal bacaan itu saja dan wajib dia mengulangnya. Dan soalnya tidak batal, wajib dia mengulang bacaan tersebut, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau dia sendiri rukuk sebelum dia mengulang bacaan itu, dia baca an'amtum alaihim atau an'amti alaihim, an'amtu alaihim. Dia rukuk dalam keadaan sengaja, maka batal salat tersebut. Kalau dalam keadaan dia lupa ini, dalam keadaan dia lupa ini, maka tidak dihitung rakaan itu. Maka ulang tambah satu rakaan lagi nanti. Paham seperti sini ya? Kemudian selanjutnya adalah, kalau dia tidak mampu mengerjakan itu, memang dia tidak mampu mengatakan domba an'amtu, mampunya an'amti. An'amta. Tidak mampunya mengatakan amta, mampunya an'amti. Tidak mampu mengatakan, mampunya hanya mampu mengucapkan an'amtu seperti itu, maka tidak masalah karena dia ajiz ya, salatnya sah. Kemudian syarat berapa lagi? Syarat ke 6 ya, 6, yaitu tidak membaca dengan qiraah syadzah yang merubah makna dengan sengaja. Kalau membaca dengan qiraah yang syadzah yang tidak merubah makna, maka tidak masalah. Ada umpamanya di dalam dalam qiraat Imam Khalaf bin Hamzah itu membaca si dengan zai, tapi namanya apa namanya? Membaca swat dengan zai, swat yang musammah zayan, ziratul, ah gitu kan? Paham ya? Tapi kalau dia ganti dengan yang lain maka batal, ya kan? Maka batal. Syaratnya tidak membaca qira'ah syadzah adalah qira'ah syadzah yang merubah makna. Tapi qira'ah syadzah yang tidak merubah makna seperti barusan, karena itu tidak merubah makna. Dalam Arab itu kan kalimat tiga itu sama, sod, sin, zai itu mirip ya. Mereka hampir sama. Maka tidak merubah makna itu, maka tidak masalah. Nazirat. Kemudian tidak membaca dan membaca semua ayatnya, dan antaranya adalah basmalah. Jadi basmalah dalam mazhab kita itu bagian daripada Al-Fatihah. Seandainya dia ragu ini, apakah dia telah membaca semua ayat atau tidak? Ragu. Apakah tadi, ini sebelum ruku dia nih. Sebelum dia ruku, apakah dia telah mengerjakan atau belum? Maka kita lihat, apakah dia ragu pada sebagian atau ragu keseluruhan? Ragu keseluruhan bahwa sedang membaca ayat. Oh, tadi saya baca Fatihah atau tidak? Nah, maka wajib membaca Fatihah dari awal. Tapi sedang membaca ayat dia ragu. Tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak saya tadi. Maka tidak masalah. Ya kan? Tetap lanjutkan ayat dan silakan rukun. Paham ya? Jadi kalau ragu pada asli qira'ah, in syakka fi asli qira'ah, maka ista'nafa, wajib mengulang. Tapi kalau ragu tentang apakah mengerjakan sebagian atau meninggalkan sebagian, fala syai'aneh. Paham ya? Kemudian syarat berapa lagi? Syarat selanjutnya yaitu membaca dengan bahasa Arab. Ya, mesti membaca dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemah Al-Fatihahnya. Bagaimana kalau seandainya mampu membaca Al-Fatihah? Tidak dapat Al-Fatihah. Maka diganti dengan 7 ayat. Yang tidak kurang keseluruhan hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Huruf Al-Fatihah itu adalah 113 huruf. Ya, 113 huruf. Seperti yang dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. 113 huruf tidak boleh ayatnya ini kurang dari 17 huruf. Sekalipun berbeda ayat pertama dan ayat kedua dan ketiganya. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu berapa tuh kalimatnya? Bismillah berapa? Hah? Jadi tidak disyaratkan ya bahwa anggaplah hurufnya ini hitungnya 24. Gitu kan? Lalu kita baca terganti dengan ayat yang lain, gitu kan? Nah, tidak disyaratkan ayat pertama itu mesti 24 juga, enggak. Ya. Yang disyaratkan itu adalah majmu' huruf Al-Fatihah 113 sama dengan yang dibaca ayatnya ini. Jadi enggak disyaratkan ayat pertama mirip hurufnya dengan ayat pertama Al-Fatihah. Yang kedua mirip dengan Al-Qur'an Al-Fatihah, enggak. Boleh ayat pertama pendek umpamanya, kemudian ayat ketujuh panjang. Boleh. Paham ya? Nah. Jadi kalau tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka diganti dengan 7 ayat yang tidak kurang jumlah hurufnya dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Ya kan? Baik dia mutawaliyah atau mutafariqah. Ini yang kita sebutkan tadi. Baik dia mutawaliyah maupun mutafariqah. Bagaimana kalau tidak mampu juga membaca 7 ayat? Maka baca 7 macam zikir atau doa. 7 macam zikir atau doa. Subhanallah, Alhamdulillah. Sebutkan zikir yang dapat saja. Ya kan? Zikir pagi. Baca. Dan hurufnya tidak boleh kurang daripada huruf Al-Fatihah. Ya kan? Kalau tidak mampu zikir, doa. Apakah boleh doanya di sana doa yang berhubungan dunia atau ukhrawi? Maka mesti mendahulukan yang ukhrawi. Ya kan? Dulukan yang ukhrawi. Kalau tidak mampu ukhrawi, boleh dunawi. Tidak boleh langsung dunawi, ya kan? Ya Allah, muntaskan tahun ini. Tidak boleh. Tapi kalau tidak mampu, hanya mampu yang dunawi, maka boleh. Urutannya gimana? Pertama Al-Fatihah. Kalau nama Al-Fatihah maka baca 7 ayat ya Al-Qur'an yang majmu' hurufnya sama dengan Al-Fatihah. Baik dia mutawalliyah maupun mutafarriqah. Kalau enggak mampu 7 ayat maka zikir atau doa ya yang sama majmu' hurufnya dengan Al-Fatihah. Ya kan? Yang didahulukan dalam doa adalah berhubungan dengan ukhrawi, tidak boleh yang dunawi. Ya kan? Kecuali kalau tidak mampu mendatangkan dengan yang ukhrawi, maka mesti maka boleh dengan yang duniawi. Paham ya? Kemudian mesti mengerjakan Al-Fatihah itu semuanya dalam keadaan berdiri, ya kan? Atau ganti dari berdiri. Enggak boleh masih dalam keadaan kita mau ruku sambil kita baca Al-Fatihah, enggak boleh. Ya, mesti selesaikan dulu Al-Fatihah dalam keadaan berdiri atau yang ganti dari berdiri. Umpamanya tidak mampu berdiri berarti ruku. Berarti duduk. Maka ganti dari duduk ini kan ganti daripada berdiri. Maka mesti membacanya di dalam kita duduk ini sempurna. Bagaimana ruku orang duduk? Kalau seandainya ruku orang duduk itu dia baca Al-Fatihah, maka tidak sah. Kemudian selanjutnya, tidak ada yang membuat dia tidak ada niat lain untuk membaca Al-Fatihah ini. Seandainya dia tujuannya membaca Al-Fatihah ini adalah tujuannya hanya menyanjung Allah. Membaca Al-Fatihah ini khusus niatnya hanya menyanjung Allah, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Maka surah kita adalah, kalau seandainya dia membaca qiraah saja, maka sah. Atau mutlak saja, seperti biasa, dia membaca, karena dia sholat, baca Al-Fatihah, seperti itu, maka sah. Tapi kalau ada niat lain, nah ini tidak sah. Umpamanya niat lain adalah untuk menyanjung Allah Ta'ala, sana. Ya kan? Kan Al-Fatihah itu kan banyak sanjungan isinya, ya kan? Alhamdulillah, Bismillah, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka itu batal soalnya. Kalau niatnya hanya itu saja, ya, maka batal Fatihahnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia mampu membaca sebagian Al-Fatihah dan sebagian zikir? Mampu 3 ayat awal Al-Fatihah dan sebagian lain mampu zikir, subhanallah, alhamdulillah, campurnya, maka kerjakan itu. Atau mampu hanya sebagian Fatihah saja, Bismillah, alhamdulillah saja, maka ulang-ulang saja itu sampai sama hurufnya dengan huruf Al-Fatihah. Atau tidak mampu sebagian Fatihah, mampu sebagian zikir, ulang-ulang zikir itu. Yang mampunya alhamdulillah saja, ulang-ulang alhamdulillah itu. Bagaimana kalau tidak mampu sama sekali? Diam. Sekedar berapa Al-Fatihah itu? Berapa lama Al-Fatihah itu? Anggal 2 menit. Mana 2 menit? Berapa detik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anggal 15 detik. 15 detik. Enggak. 20 detik. Anggaplah 20 detik. Mesti dia diam 20 detik. Tadi tidak mampu Fatihah, ya kan? Ganti dengan 7 surat. Nama 7 surat, zikir dan doa. Doa yang berkaitan dengan duniawi, baru ukhrawi. Kalau tidak mampu, ukhrawi. Ukhrawi dulu, duniawi. Maaf. Kalau tidak mampu, ya kan? Mampu dia membaca Al-Fatihah, umpamanya sebagian Fatihah, sebagian zikir. Maka kerjakan dua-duanya. Kalau mampu hanya sebagian Fatihah, maka ulang-ulangi Fatihah itu. Tidak mampu, hanya mampu sebagian zikir, ulang-ulangi zikir tersebut. Tidak mampu juga diam. Nah, paham ya? Tidak mampu juga diam. Tidak, diam aja. Sekedar berapa lama Al-Fatihah? 10 berapa tadi? 20 detik. Diam aja 20 detik. Ampunnya sujud, ruku. Diam-diam aja. Diam-diam aja. Itu kan biasanya, enggak loh orang pertama kali Islam, kan enggak tahu apa-apa. Wajib dia sholat. Bagaimana caranya? Nah, nih. Ya kan? Apa? Tidak mampu. Emang tidak bisa sama sekali mengucapkannya. Tidak mampu. Boleh jadi tidak mampu ini adalah bisu bapaknya. Bisu itu kan tidak mampu itu. Hah? Orang bisu itu dia apa namanya? Isyarat dia. Entar. Ini belum selesai. Entar. Jadi tidak mampu itu memang umpamanya baru masuk Islam dan enggak kenal sama sekali Islam, enggak pernah dengar sekali. Umpamanya orang mana ya? Orang tinggal di pegunungan. Anggaplah kalau ada masih ada orang Badawi gitu kan. Islam dia datang kita berdakwah kan, Zabandi dakwah ke sana kan? Zabandi. Tuan Guru Zabandi. Islam mereka sama sekali enggak bisa mengucapkan huruf Arab. Asing sekali huruf Arab itu dan lisan mereka. Itu kan susah itu. Ya udah diam. Mampu mereka Allahu Akbar saja ucapannya. Muka ulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampu bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Seandainya berat sama sekali, memang tidak mampu sama sekali. Itu kan kita, fikih itu selalu seperti itu, iftirodi. Kalau memang ada, maka begini. Umpamanya kan dan fikih itu umpamanya, peranakan anjing dan babi. Itu kan tidak mungkin terjadi, karena mereka beda jenis. Anjing dan babi itu tidak mungkin dikawinkan akan beranak. Kalau, kan fikih, kalau seandainya dikawinkan anjing dan babi, anaknya tetap najis. Kalau anjing dikawinkan, kalau, kan kalau juga. Nama iftirodi. Kalau dikawinkan anjing dengan kambing, anaknya tetap najis. Walaupun bentuknya dalam bentuk kambing. Kalau anjing dikawinkan dengan manusia, kalau, kan kalau. Khilaf di sana. Kalau lahir dalam bentuk manusia, kan khilaf. Kan. Kalau bentuknya bentuk anjing, umumnya ada yang mengatakan najis. Gitu kan? Kalau bentuknya bentuk manusia, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Gitu kan? Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan, tetap najis. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan najis mafwanhu. Ya, kalau najis itu kan tidak sah. Tapi di sini manusia ini najis mafanu. Sampai seperti itu para ulama membahasnya. Kan belum tentu itu terjadi. Tapi kan iftiradi. Itu tadrib, mentadrib fikih itu seperti itu. Kalau maka begini hukumnya. Kalau begitu. Semangat. Kalau boleh enggak, Ustaz? Baca Al-Fatihahnya 2 kali dalam satu rakaat karena ragu. Saya udah baca Al-Fatihah belum ya? Akhirnya dibaca. Kan udah kita bahas barusan. Masa belum datang? Coba tengok, kalau ragu, ah, Zamandi, coba jelaskan. Bagaimana kalau ragu? Sebelum ruku dia ragu. Kasih paham. Dia ragu bacaan Fatihah. Bagaimana tafsilnya? Nanti jelaskan tadi. Ragu ya diulang. Setelah Fatihah. Ragu dia. Dia sekarang baca ayat sekarang. Ragu dia. Lagi baca ayat sekarang. Ragu dia Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya? Ini pakai kalau. Kalau di pasti di pertengahan coba gimana kalau masih dalam masih apa bacaan Fatihahnya misalnya ini udah ya karena berdoa belum nih lanjut aja tapi kalau udah selesai itu udah selesai membaca tapi saya udah Fatihah apa belum nih? Judulang. Oh, judulang. Jadi kalau orang saling menyempurnakan ya. Saling menyempurnakan. Sama. Saling menyempurnakan. Ini takbirnya seperti ini takbirnya menguatkan. Jadi saling menguatkan. Itu butuhnya. Saling menguatkan. Betul itu, ya kan? Jadi kalau paham ya? Ah, tidak paham. Jadi ini sekarang baca ayat sekarang nih, ya kan? Wadduha. Baca ayat ya. Lagi baca ayat ragu nih. Ini tadi baca Fatihah tidak nih? Ah, kita rinci. Apakah ragunya fi aslil qiraah atau lupa sebahagian atau terbaca sebahagian? Kalau ragu, apakah tadi memang tidak pernah baca Fatihah atau tidak? Maka wajib diulang dari awal. Tapi kalau ragu dia apakah tadi baca iya kena budu umpamanya tenda maka fala syai' alaihi maka enggak wajib apa-apa silakan rukuk. Paham ya? Kemudian selanjutnya yaitu rukuk ya rukuk. Apa? Kemudian sebut apa namanya ruku. War ruku dan yang rukun yang kelima adalah ruku. Ruku ini secara lugatan adalah inhina. Inhina ini turun ya, turun. Mutlak inhina. Secara syar'an adalah yaitu inhina sekedar sampainya kedua tangan kita ini kedua apa namanya? Dua telapak tangan kita ke lutut kita, ya kan? Dengan dalam keadaan tubuh yang normal. Karena ada orang tuh panjang tangan umpamanya. Tanpa nunduk dia tangannya sampai ke lututnya. Atau ada orang tuh pendek ini harus menunduk lagi kan? Enggak. Minimal ruku itu adalah dia merunduk sedikit kemudian sampai ini. Coba Zul. Berdiri Zul. Berdiri. Berdiri. Di sini. Coba tengok, nampak di sini. Ini. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kanan. Ini. Coba taruh tangan di sini. Ini jelas. Ini apa namanya? Saya kira enggak punya lutut. Ada lututnya. Naik sedikit. Minimal sampai di sini tapi enggak terlalu menunduk. Sampai enggak? Tapi ini lurus. Lurus. Iya, sampai ke lutut. Seperti ini. Ini rukuk minimal rukuk ini. Jadi tidak mesti dia turun ke bawah, tidak mesti turun ke bawah, tidak mesti. Naik kata dulu. Gini. Minimal sampai ke lutut. Tangan. Tanpa si anu ini, ya kan, menunduk ke bawah sekali. Cukup seperti ini minimal rukuk ini. Saya rukuknya. Coba turun masih seperti tadi. Kalau seandainya dia naik sedikit, di sini sah qiraah. Maka nanti ada di dalam baca tetap seperti ini. Seandainya ada nanti dalam bacaan kita yaitu seandainya dia sampai pada tempat yang lebih dekat kepada ruku. Ini maksudnya. Paham ya? itu kan lebih dekat kepada berdiri ya. Ini lebih dekat dari kepada berdiri daripada sujud. Tapi kalau minimal tadi di situ maka enggak sah di sana. Ya kan? Enggak sah baca Fatihah di sana gitu. Nanti ini butuh surah ini dalam banyak keadaan nanti. Keadaan si imam dan makmum nanti, imam sedang duduk, makmum sedang naik ke atas. Kalau dia sudah sampai kepada tempat yang di sana cukup qiraah, maksudnya cukup qiraah di atas dari segini sedikit tadi. Nah gitu. Paham ya? Nah gitu. Siap-siap bentar lagi ada lagi. Ya, itu minimal. Tanpa inkhinas. Jadi enggak mesti inkhinas supaya sampai ini di sini. Tahu enggak inkhinas? Inkhinas itu dia cuman lagi. Lagi dong. Iya lagi. Iya diri lagi. Inkhinas ini begini. Ini diginikan sedikit. Ditekukan sedikit di sini. Pun ini diginikan. Iya diginikan. Nah, enggak mesti begini. Tanpa inkhinas. Paham ya? Nah, itu yang disebut dalam kitab-kitab tuh. Bighairi inkhinasin. Inkhinas ini ada anu sedikit di sini, ada teletuk di sini. Enggak boleh. Sebentar ada kita sampaikan. Paham ya? Itu aqallu ruku. Kalau enggak mampu umpamanya ruku, maka dia isyarat dengan kepalanya saja. Kalau enggak mampu maka isyarat dengan bola mata dengan ini. Kelopak mata. Kalau mampu di hati lagi kan. Tapi ada yang sempurna, itu kan minimal tadi. Yang sempurnanya itu sama kepala dengan punggungnya. Itu kan bahasanya kasofi hatin wahidatin, sama seperti satu safhah. Nah, coba berdiri lagi. Ya kan? Sama. Ini kan sama. Beginilah. Supaya tampak semua orang kan. Nah, ini. Sama. Kata Sayyidah Isa Rasulullah SAW itu sholat itu dalam lam yusakhis itu tidak seperti tadi. Cuma maaf ya. Baik ini. Jadi Rasulullah tidak begini sholat. Tidak pula walam yusawib. Walam yusawib bihi. Walakin baina dhalik. Tidak juga begini. Walakin baina dhalik. Lurus begini. Dah. Itu akmalnya ya. Akmal itu ada dua. Ada akmal min jihatil barusan, yaitu min jihati as-sifah, dan akmal min jihatil adzikr. Jadi akmal itu, sifah kamaliyah itu ada kalanya min jihati as-sifah, dan ada kalanya min jihati hai'ah, seperti hai'ah tadi, hai'ah sofiha wahidah, dan ada kalanya min jihati adzikr. Adzikrnya yang sempurna adalah, ya, membaca zikir yang ma'ruf itu. Ya, subhanah. Rabbil azim, ya kan? Bisa bertambah hobi hamdi, ya. Seperti dalam sunan Abi Dawud. Bagaimana kalau seandainya kita sedang duduk, solat dalam keadaan duduk? Bagaimana rukunya? Ya, itu kan? Maka kita, minimalnya adalah kepala kita itu hampir dekat ke tempat sujud, hampir searah gitu, searah dengan tempat sujud kita. Nah gitu. Maaf, searah dengan tempat sujud, searah dengan ini lutut kita. Nah, contoh seperti ini kita sholat. Nah, searah, sejajar, nah gitu. Kalau mampu, ada orang tidak mampu sama sekali, ya semampunya, ya kan? Semampunya Islam seperti itu. Mana lagi? Kemudian selanjutnya adalah disyaratkan dalam sujud ini, dalam ruku ini, tidak ada dia bermaksud yang lain. Maksudnya adalah, kalau seandainya Zul tadi sujud ruku tadi dalam keadaan dia niat yang lain, umpamanya karena gatal, ya kan, karena jatuh HP-nya gitu kan, ambilnya HP-nya. Kan itu ruku itu. Atau yang contoh yang betul adalah seperti ini. Dia baca ayat ini, baca ayat sajadah. Dia mau, kan sujud itu baca ayat sajadah, ya kan? Mau sujud. Lu enggak jadi. Ada ruku aja lah ini kan. Nah, maka enggak boleh. Karena tadi huwinya turunnya dia itu niatnya adalah untuk sujud, bukan untuk ruku. Mesti huwinya itu adalah bukan karena yang lain, nah, gitu. Sekalipun tidak ada niat sama sekali. Jadi enggak disyaratkan niat sama sekali. Mutlak saja rukunya, boleh. Atau niat ruku boleh. Kalau niatnya karena yang lain, maka enggak boleh. Gitu kan? Jatuh datang sebadi, gitu kan? Karena mungkin kawan gitu kan, zul, nunduk dia seperti itu, langsung ruku. Itu enggak boleh. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wattuma'ninatu fi, dan tuma'ninah pada ruku. Apa makna tuma'ninah ini? Tuma'ninah maknanya adalah sukunul a'dha'i ba'da harakatil huwi lirruku atau qabla harakatir raf'i minhu, yaitu tenangnya anggota kita, ya kan, setelah pergerakan kita untuk turun kepada ruku' dan sebelum pergerakan untuk naik dari ruku', gitu kan. Minimal daripada tuma'ninah ini adalah tenang anggota badan kita tadi atau anggota tubuh kita dalam keadaan ruku', ya kan. Bagaimana tenangnya? Jadi tadi ketika zul tadi, coba naik lagi zul di sini, berdiri lagi. Ini viral zul nih sekarang. Nah, berdiri lagi. Ruku, silakan ruku. Ah, ini kan diam anunya. Tapi kalau ruku langsung naik, coba. Ruku langsung. Coba ruku, langsung naik. Itu kan enggak sakan anunya, anggotanya. Mesti sakan anggotanya dulu. Coba. Ah, nih, sakan sebentar. Walaupun tanpa ada bacaan apapun. Ada sebagian mengatakan bi qadri qiraati subhanallah. Ya kan? Tapi maksudnya yang tuma'ninah yang betul adalah minimal diam anggota badannya ini. Paham ya? Nah, walaupun tanpa ada bacaan apapun. Walaupun tanpa bacaan tasbih apapun. Sah, naik langsung ke atas. Paham ya? Nah, gitu. Jadi nampak orang sholat, ya kan? Cepat-cepat gitu. Coba tengok gitu kan. Kalau udah cukup tuma'ninah, itu udah sah gitu kan. Jangan kita katakan ini sholat apa ini? Tidak sah. Walaupun sebetulnya ya itu apa namanya? Tidak sempurna gitu kan. Seharusnya sholat itu ya ada bacaan. Ini kan kita bahas rukun-rukunnya yang fardunya. Kemudian i'tidal. I'tidal maknanya secara bahasa adalah musawah wal istiqamah. Secara syar'an adalah kembali ke tempat yang semula dia sebelum rukuk. Disyaratkan untuk sah i'tidal ini dua. Ya, maksud tidak ada maksud untuk yang lain. Kalau maksud i'tidal untuk yang lain umpamanya karena dia rukuk tadi kan ada ular. Oh, cabut dia karena ular, gitu kan? Naik dia takut karena ular, gitu. Nah, nanti wajib dia rukuk lagi untuk naik i'tidal lagi. Karena dia tadi niatnya bukan karena i'tidal. Jadi syaratnya adalah mutlak saja atau niat i'tidal atau apa namanya? Tidak niat sama sekali. Tapi kalau niatnya ada niat yang lain, ya, karena ada ular takut dia langsung naik gitu. Maka batal i'tidalnya. Ulang lagi rukuk, naik lagi i'tidal. Kalau misalkan tadi pas i'tidal, pas rukuk, kan pas i'tidalnya harus niat i'tidal. Enggak ada disyaratkan niat apapun. Tidak disyaratkan yang lain. Pas dia mau apa namanya? Bahasa Indonesia yang ngajar kantor. Jadi misalkan kalau saya kaget kan gini. Pas kita rukuk set. Pas mau gini kan itu jadi agak berdiri. Tipu. Kalau terus langsung naik lagi. Harus ulang lagi rukuk lagi. Ya. Karena naiknya bukan karena yang tadi. Jadi mesti mutlak atau ada niat, ya kan? Kalau seandainya ada yang menjadikan dia naik bukan karena dua yang tadi, maka batal. Seperti itu kan? Itu kan karena apa tuh namanya? Seimbang. Enggak seimbang. Bukan kurang ini. Oh ya. Biasanya gitu. Enggak stabil subuh tuh ya. Nah, itu syarat pertama. Tidak ada musharif. Kemudian yang kedua, ada mutatwilihi amdan, tidak dipanjangkan secara sengaja. Tidak dipanjangkan. Enggak boleh itidal itu panjang karena itidal itu ada rukun qasir. Jadi rukun qasir dalam salat itu dua. Yaitu itidal dan duduk antara dua sujud. Itu rukun pendek namanya itu. Enggak boleh punya panjang di sana. Karenanya ada dobitnya di sana. Dobit panjangnya di sini, coba perhatikan. Dobitnya yaitu lebih daripada zikir yang di maksur dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa minimal? Anggaplah berapa tadi? Al-Fatihah 20 detik, ya kan? Al-Fatihah 20 detik. Bacaan i'tidal berapa bacaan i'tidal? Rabbana lakal hamdu. Hah? 5 detik. 3. Hamdan thayyiban hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mula samawati wal ardi wal masyita amsyan bad. Berapa detik itu? Anggaplah 5 detik juga. Ya kan 5 detik tambah 20. Tambah 15 tadi. 20 detik. Anggaplah 30 detik itu. Nah, maka tidak boleh lebih dari 30 detik. Kalau lebih daripada itu, maka batal sholatnya. Ya, paham ya? Tidak boleh lebih daripada itu. Tapi di sini ada khilaf dalam madzhab kita sebetulnya. Dalam dars kemarin, dars ini, dars matan wisuda saya sama menyampaikan. Ada juga wajhun qawi kita beliau yang mengatakan ini termasuk tidak masalah kita panjang di sana. Ada juga yang mengatakan. Ya, boleh silakan. Nah, tapi syaratnya ini adalah tidak panjang ini kalau tidak di itidal kedua di sholat subuh. Tapi kalau itidal kedua sholat subuh, maka tidak masalah panjang. Karena dia itu adalah tempat memang tempat berdoa. Panjanglah silakan panjang doanya, ya kan? Nah, tapi dianjurkan tidak memperpanjangkan daripada yang ma'thur. Dianjurkan kita itu membaca kunut itu kunut Rasulullah, kunut Allah mahdini fiman hada itu kunut Nabi itu namanya. Kemudian dianjurkan membaca kunut Ibnu Umar atau kunut Umar. Allahumma inni nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nubika wa tawakkalna 'alaika dan seterusnya. Itu kan cukup sekian. Atau tambah sedikit lagi nama apa, ya kan? Yang datang dari sebagian para ulama. Kalau tambah lain yang panjang-panjang itu tidak dianjurkan dalam mazhab kita. Panjang pula kan? Supaya menangis nangis pula, itu tidak dianjurkan. Dianjurkan memperpendek kunut yang ma'thur saja. Ya, nah, kemudian juga tidak dalam di salat ini. Salat tasbih. Salat tasbih kan panjang itu. Nah, maka nama salah itidalnya panjang. Kemudian wa tumanina tu fidan itu manina pada itidal. Nah, seperti yang tadi penjelasannya sama. Itidal itu apa? Diamnya anggota badan kita, ya kan? Dan berapa minimalnya telah dijelaskan seperti yang dipraktikkan sama si Zul tadi. Kemudian sujud wa sujudu, sujud dua kali. Sujud dengan tujuh anggota tubuhnya, ya kan? Kening, kemudian dua tangan, dua lutut dan kaki, ya, dua ujung kaki. Kalau kening itu mesti terbuka keningnya, ya, terbuka kening. Nanti setelah ini kita sebutin syaratnya. Kemudian yang selain itu boleh tertutup. Ya, jadi tangan tuh boleh pakai tapis tangan boleh, kan? Ini boleh, kaki boleh, kaos kaki boleh, ya kan? Tapi kalau ini tidak boleh, ya kan? Tidak boleh ada yang menghalangi. Setelah ini ada kita bahas. Syarat pertama, ada 6 syarat untuk sujud ini. Syarat pertama, ya. Kemudian dalam sujud, apakah disyaratkan kita apa namanya? Menggabungkan antar dua kaki kita tuh? Kan sujud kita menaruh di belakang tuh. Apakah kakinya digabungkan atau dipisah setengah syabrun gitu kan? Khilaf itu. Ya kan ada yang mengatakan itu syibron gitu kan? Itu kalau dasar utama dalam mazhab kita. Ada yang juga menggabungkan. Enggak salah aja. Ada orang perlu debatkan itu, tidak perlu debatkan perkara mukhtalaf. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya adalah pertama tidak bermaksud dalam sujud itu pada selainnya. Bukannya kita jatuh langsung kemudian sujud gitu kan? Nah, karena boleh seperti tadi dari tegak atau jatuh bawahnya, itu kan? Atau jatuh sesuatu tak langsung kita dibawanya sujud. Tidak sah sujud kita mesti naik ke atas lagi ulang sujud lagi. Paham ya? Jadi niat kita ke bawah itu tidak boleh kalau selain sujud gitu. Atau tak banyak sama sekali boleh, ya kan? Kemudian kedua, mesti tujuh anggota itu dalam keadaan tumakninah mereka dalam keadaan yang sama, sekalipun tidak dalam keadaan tertib turunnya. Paham enggak? Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ini ya, semuanya itu mesti dalam keadaan diam yang sama dan tumakninah yang sama. Sekalipun turunnya tidak sama. Makanya turun adalah ini dulu kan? Jadi bukan tangan dulu turun, ketika turun tuh turun ini dulu, ya kan? Jangan turun itu. Nah itu, ini adalah kecil itu. Jadi turun itu ini. Walaupun ikhlaf ya sebetulnya. Dalam mata kita seperti ini. Dianjurkan ya. Nah, dulu ini baru apa namanya? Tangan. Kemudian baru kepala. Jangan kepala dulu. Agar tadi syaratkan itu tertib. Tapi disyaratkan nanti tujuh anggota itu tumakninah sama. Nah gitu, paham ya? Jadi mesti dia tumakninah sama, baru boleh naik. Walaupun tidak baca subhanallah dan lain-lain. Ya kan? Tapi baca subhanallah itu sunnah. Nanti ada pembahasan sunnah. Kemudian tidak adanya pembatas antara kening dengan tempat sujud. Ya? Kalau ada pembatas, maka tidak sah sujud kita. Kalau ada pembatas, maka tidak sah sujud kita. Ini peci ini, taruh di sini itu. Nah itu tidak sah sujud kita. Ya? Kemudian kening kita di sini tidak sholat di tempat yang bergerak dengan pergerakan kita atau yang kita bawa. Saya bawa sorban nih, ya kan? Ketika sholat karena bau sekali, bau orang merokok di sini, segitu kan? Atau perempuan mungkin kena, begini kan? sujud di atas mukenanya, tidak sah solatnya, tidak sah sujudnya, paham ya? Tidak sah sujudnya. Jadi tidak boleh kita sujud di tempat yang bergerak dengan pergerakan kita, ya paham ya? Rinci seperti ini. Kalau seandainya rambut itu memang rambut dekening, umpamanya dia memang tumbuh di sini dah. Mungkin ada kan? Itu kita tidak ingkari. Mungkin kalau ada tumbuh rambut di sini, maka tidak masalah. Bahkan sekalipun disampai di sini dia tumbuh, karena ini bagian dari perkening, kan tidak masalah. Bagaimana kalau rambut yang di atas ini? Ya kan? Kalau dia menutup semuanya gitu kan? Coba kebakar rambut itu. Ajai. Ah, ini batal ini. Sujud antum dalam keadaan seperti itu, nah gitu, maka batal. Karena menutup. Tapi kalau hanya tiga helai, katanya ada yang mengatakan demikian, tiga helai tidak masalah. Ya kan? Tapi kalau turun rambutnya, sebagian keningnya kena, maka tidak juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jibahannya kena gitu. Walaupun sebagian jibahannya gitu kan, maka tidak masalah, maka sah ya. Kemudian syaratkan juga tankis ya, tankis itu memang kebalik gitu tuh ya kan, maaf cakap, pantat ini ke atas, kemudian yang kepala ini ke bawah. Apa ya Zul? Ini Zul sujud Zul kemana Dad? Sujud arah sini, jangan ke arah saya. Iyalah, sujud sujud. Nah gitu. Nah, ini tankis ya, ini tankis namanya. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau orang hamil? Tidak. Orang hamil bagaimana? Orang hamil itu kan sulit dia sujud itu. Apalagi hamil tua, sulit sujud itu. Iya kan? Iya tidak? Nah, maka kalau orang yang hamil kita lihat begini. Kalau seandainya mungkin sujud, ya sujud. Kalau tidak mungkin sujud, silahkan isyarat seperti yang mungkinnya. Apakah kita wajibkan dia meletakkan bantal supaya mungkin sujud itu tidak? Rinci, ada rincian begini. Kalau seandainya kita letakkan bantal dan dia sujud dalam masih keadaan menungging, ah tangkis menungging bahasanya bagusnya kan? Dalam keadaan menungging, maka sah. Tapi kalau seandainya ada bantal dan dia sujud begini gitu kan, taruh bantal tinggi-tinggi sujud begini, itu ndak tangkis kan? Maka ndak mesti dia ada bantal itu ya kan, karena dia ndak mampu sama sekali ya sujud dalam keadaan seperti kemampuannya dia ya kan, isyarat seperti itu, paham ya? Kita ulangi, jadi wajib tangkis menungging, dapat bahasanya menungging ya kan. Kalau dia tuh ndak mampu tangkis seperti orang hamil tua ya kan, maka kita katakan isyarat seperti semampunya. Apakah kita wajibkan ada wisadah atau tidak, ada bantal atau tidak? Rinci. Kalau dengan ada wisadah dia bisa tankis juga, maka wajib ada wisadah. Kalau tidak, maka tidak. Silakan isyarat saja seperti itu ya. Hah? Iya, begini aja. Ya kan? Nanti keluar pula cepat-cepat ya nanti. Paham ya? Itu rinciannya bagi orang yang hamil. Kemudian selanjutnya itu tuma'ninah pada tuma'ninah itu pada sujud ya, pada setiap sujud tuma'ninah. Telah kita jelaskan mana tuma'ninah. Kemudian wal julus baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk dan tidur sujud ini ada dua syaratnya. Syarat pertama, tidak ada niat yang lain juga. Kalau niatnya sujud umpamanya karena yang lain, gitu kan, maka tidak sah juga. Kalau yang kedua, kalau seandainya tidak disyaratkan, tidak boleh mempanjangkan daripada zikir yang disyarat yang disyariatkan. Dan qadar tasyahud akhir. Nah, kalau dalam i'tidal tadi dhabit panjangnya bagaimana? Lebih daripada bacaan yang disyariatkan padanya, yaitu Rabbana lakal hamdu, dan tambahan tadi kan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya kan, mulas samawati wallahi wal masyita wa syai'an ba'du. Kemudian dengan Al-Fatihah. Anggaplah 30 detik. Jadi tidak boleh lebih dari 30 detik kalau pada i'tidal. Dalam duduk di antara dua sujud ini tidak boleh lebih daripada bacaan duduk antara dua sujud tambah bacaan tasyahud akhir. Ya, tambah bacaan tasyahud akhir. Anggaplah tasyahud akhir itu menghabiskan waktu 10 detik juga, ya kan? Kemudian ini menghabiskan 10 detik juga, ya kan? Maka tidak boleh lebih daripada 20 detik. Ya kan? Paham ya? Nah, tidak boleh memanjangkan dari 20 detik. Kecuali pada sholat tasbih. Ya kan? Sholat tasbih kan bacaannya ada di sana. Apa bacaannya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, ya. Kan panjang itu. 10, 10, 10, 10. Berdiri 15 kan? Maka tidak masalah. Nah, kemudian tumakninah tufi dan tumakninah juga di sana. Ini mana tumakninah seperti tadi? Tidak diwajibkan membaca itu. Langsung sujud lagi tidak masalah. Ya. Itu kan rukun ya. Kemudian dan yang 13 adalah wa tasyahud al-akhir, tasyahud akhir ya, tasyahud akhir yaitu tasyahud sebelum diiringi oleh salam. Minimal tasyahud, ini minimal tasyahud. Minimal, ini minimal tasyahud. Coba dengarkan yaitu attahiyatu lillah. Attahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatuhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Attahiyatu lillah. Kalau sempurnanya attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian salamun alayka. Kalau sempurnanya pakai alif lam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi minimalnya salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelah itu assalamu, itu yang sempurnanya. Minimalnya salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian setelah itu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu minimalnya, sempurnanya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paham ya? Nah itu. Ulangi. Minimal adalah attahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu minimal. Nah itu kan boleh yang sempurna. Itu minimal. Kemudian disyaratkan dalam tasyahud ini 7 syarat. Syarat pertama mesti dia dengar seperti Al-Fatihah tadi. Mesti dia dengar kalau tidak ada penghalang. Kemudian kedua, dia baca dalam keadaan duduk kecuali kalau dalam keadaan uzur. Kemudian membaca dengan bahasa Arab. Kalau mampu mengucapkannya sekalipun dengan belajar. Kalau tidak mampu boleh diterjemahkan. Beda kalau Fatihah, Fatihah tidak boleh diterjemahkan tadi. Tasyahud akhir ini boleh diterjemahkan. Ya, kalau tidak mampu. Kemudian keempat adalah tidak ada niat yang lain. Kalau niatnya membaca at-tahiyatul tadi adalah sana kepada Allah Ta'ala, seperti membaca Fatihah maksudnya adalah sana, maka batal. Ya, tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah mesti mualah antara kalimatnya. Ya, antara kalimatnya. Tidak boleh kita campur dengan lain. Ya kan? Dalam baca tahiyat itu kita baca ayat yang lain, baca ayat Quran umpamanya. Maka tidak boleh. Tapi antara kalam dengan kalam lain, maka tidak disyaratkan itu apa namanya, tidak disyaratkan mualah. Jadi boleh saya katakan begini. Dari pertama kali. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu taibatulillah. Itu kan? Maka boleh. Yang tidak boleh adalah kalau seandainya kalau kita dahulukan itu, maka maknanya akan berubah. Contohnya kita katakan dalam syahadat illallah wahdahu la syarikalah. Nah, maka tidak boleh ya. Tapi kalau tadi, seperti tadi kita dahulukan bapaknya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullah, maka tidak masalah itu. Paham ya? Jadi tidak disyaratkan itu mualah antara kalamnya, tapi antara kalimatnya wajib mualah. Paham ya? Dan tidak masalah juga menambahkan wahdahu la syarikalah, juga tidak masalah karena ada riwayat yang mengatakan demikian. Juga menambahkan ayyuhan nabi. Ya, tambah ya pada ayyuhan nabi. Salamu alaika ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi, pakai ya juga tidak masalah tambahan di sana. Ya kan? Tidak masalah. Dan juga tidak masalah tambahan mim pada assalamu alaika. Ya, assalamu alaika. Kemudian kita katakan assalamualaikum. Nah, juga tidak masalah. Kemudian tidak mengganti lafaznya dengan yang lainnya. Contohnya an-nabi kita ganti dengan rasul. Assalamualaika ayyuhar rasul. Maka tidak sah. Tidak sah ya. Tidak boleh. Kemudian mesti menjaga huruf, kalimat, dan tasydidnya. Kemudian syarat yang rukun keberapa lagi? Rukun ke-14 yaitu duduk di tasyahud akhir tersebut. Kemudian salawat kepada Nabi SAW. Kemudian di tasyahud akhir itu Dan kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Bagaimana ucapan syahadah pada sana? Boleh enggak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah? Khilaf dalam madzhab kita, ya kan? Menurut Imam Khatib Syarbini, ya kan, dan menurut Imam Ibnu Hajar juga itu tidak dianjurkan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak dianjurkan. Menurut Imam Ramli, ya kan, zahir kalam beliau menunjukkan dianjurkan. Zahir kalam Imam Ramli menunjukkan dianjurkan membaca siadah atau sayyidina dalam tasyahud, ya kan, dalam tasyahud. Ya. Tapi Syekh Mustafa Abdul Nabi itu beliau kompromikan antara pendapat ini. Beliau mengatakan ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud kama allamana suratan. Rasulullah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana Rasul mengajarkan kami surah dalam Quran. Surah Al-Quran boleh enggak menambahkan tambah yang lain? Contohnya Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, kita katakan Sayyiduna Muhammadur Rasul, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, itu kan. Seolah-olah perkataan beliau ini mengatakan enggak boleh tambahan Sayyidina. Nah, gitu kan? Maka dalam Sayyidina, ya kan? Syekh Mustafa lebih merajihkan tidak membaca Sayyidina dalam tasyahud. Paham ya? Tapi kalau dalam selawat itu silakan baca tasyahud, baca Sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bahkan ditambah pun dengan selawat lain, ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan, apa lagi? Salatan apa? Tunjina biha min jamil ahwal afat. Boleh tambah-tambah seperti itu, tidak masalah. Ya kan? Tapi bagusnya dan diajukan adalah salat Ibrahimiyah. Seperti yang sering kita kerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ke-16 adalah salam, ya, salam yaitu salam pertama. Salam kedua adalah hukumnya sunnah. Salam minimal itu adalah assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Minimal. Ya, maksimalnya adalah assalamu alaikum warahmatullah. Ya, warahmatullah, tidak tambah wabarakatuh. Ya, tidak wabarakatuh. Bagaimana kalau di salat jenazah? Khilaf juga di sana. Ada yang mengatakan tambah, ada yang mengatakan tidak. Ya. Syarat pada salam ini adalah 11. Yang pertama, ya, yaitu menggunakan alif lam. Assalamu, tidak boleh menggunakan salamun alaikum, tidak boleh. Atau salami alaikum, tidak boleh juga, ya kan? Kemudian kedua adalah menggunakan kaf khitab. Tidak boleh menggunakan assalamu alaihim, assalamu alaihi, assalamu alaiha, assalamu alaihinna. Zubandi seorang jadi imam kan, belakangnya jemaah perempuan semua. Assalamu alaihinna. Anda boleh. Assalamualaikumna. Anda boleh. Bolehnya assalamualaikum. Paham ya? Kemudian mewasalkan antara assalam dengan alaikum. Ya, assalam dengan alaikum. Tidak boleh mufassal dengan yang lain. Kemudian boleh mufassal dengan kata-kata umpamanya assalamul hasanu asanu alaikum. Assalamut tamu alaikum, boleh. Ya kan? Paham ya? Assalamul hasanu alaikum, boleh. Assalamut tamu alaikum, boleh. Kemudian mim jamak, mesti menggunakan mim jamak. Tidak boleh menggunakan assalamu alayka, ya, tidak boleh. Kalau sengaja, ya kan, dalam hal ini, kalau sengaja maka batal sholatnya, kalau dia sengaja, karena itu khitab assalamu alayka, sengaja dia mengucapkan itu batal, karena nanti dalam sholat, dalam pembahasan yang membatalkan sholat ada yang kita bahas adalah khitab dengan orang lain. Umpamanya ada yang orang yang bersin, ya kan, apa kita katakan yarhamukallah. Tapi kita katakan yarhamuhullah, maka tidak batal. Karena dia doa. Kalau yarhamukallah kan khitab itu. Ya kan, maka batal. Nah, seperti itu ya. Maka batal. Berarti. Apa? Iya. Bacaan enggak masalah. Enggak masalah. Jadi baca doa, zikir lain enggak masalah dalam salat. Nanti kan kita bahas. Ada pembacaan. Apakah boleh membaca zikir lain dalam sholat? Atau enggak? Boleh. Selama itu dia zikir, selama dia itu doa, dan selama dia itu ayat Quran. Tapi kalau di luar itu enggak boleh. Kecuali kalau kurang dari 2 kalimat. Ada, nanti kita bahas. Kemudian syarat selanjutnya mesti menghadap kiblat dan mesti mualah. Tidak boleh diam. Assalam. Kemudian diam. Kemudian alaikum. Tidak boleh. Ya. Kemudian ketika berpaling dianjurkan, ya, dianjurkan kita menoleh gitu kan, menoleh ke kanan ke kiri. Itu dianjurkan, enggak wajib. Assalamualaikum, gini aja sudah cukup. Assalamualaikum, langsung berangkat. Sah itu. Dianjurkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Tapi ucapan assalamualaikumnya dalam menghadap kiblat, warahmatullahi wabarakatuhnya nampak pipi kanan kita oleh orang yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampak pipi kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ya? Kemudian selanjutnya adalah tidak tujuan adalah khabar. Ya, tidak tujuan kita khabar. Tapi tujuan kita mengucapkan assalamualaikum adalah untuk khabari, maka tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah, yaitu mesti mengucapkan salam ketika duduk. Kemudian mesti kita terdengar kalau tidak ada halangan. Kemudian tidak boleh menambah dan mengurangi. Kalau yang merubah dia makna. Kalau tidak merubah makna seperti tadi. Assalamul hasanu attam. Alaikum boleh. Ya. Kemudian mesti mengucapkan yang mengasap kalau mampu. Kalau tidak mampu maka boleh diterjemahkan. Sama dengan tasyahud akhir. Boleh diterjemahkan. Kalau tidak mampu. Kemudian rukun yang ke-17 atau rukun yang terakhir adalah at-tartib. Tertib antara perbuatan sholat tadi. Ya kan? Termasuk diantaranya adalah antara niat dan niat dan takbiratul ihram mesti dimuqaranahkan. Kemudian takbiratul ihram, kemudian qiraah dan qiyam. Ya, enggak boleh qiraah, kemudian qiyam, kemudian takbiratul ihram, enggak boleh. Nah, itu juga termasuk dari tertib. Tapi kalau dalam satu bacaan tadi itu enggak mesti tertib. Seperti syahadat tadi, tasyahud tadi, ya kan? Boleh enggak tertib dalam kalamnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian attahiyatul mubarakatuh attahiyatu lillah boleh. Paham ya? Bagaimana kalau dia dahulukan rukun fi'li dari rukun yang lain? Sujud dia dulu baru dia ruku. Dari berdiri langsung dia sujud. Kemudian dia ruku. Itu kan mendahulukan rukun yang lain. Maka kalau dia sengaja batal salatnya karena main-main. Kalau enggak sengaja maka batal tidak batal tapi yang dikerjakan yang pertama itu tidak dihitung. Ya kan? Mesti mengulang lagi. Kalau dia mendahulukan rukun qawli dari yang lain, umpamanya dibacanya dalam sholat itu adalah sholawat dulu. Baru dia tasyahud. Kan tasyahud dan sholawat ini bedanya, ya kan? Kita tasyahud, kita dulu, baru kita sholawat. Kan seperti itu. Tapi sekarang sholawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baru at-tahiyyatul barakatuh. Bagaimana hukum? Maka juga tidak dihitung. Kalau dia sengaja kita katakan batal sholatnya, ya kan? Kalau dia sengaja, kalau dia tidak sengaja, ya kan? Maka tidak batal sholatnya, akan tetapi tidak dihitung dengan bacaan yang pertama, ya tidak dihitung. Maka diulangi lagi pada bacaan batal ini. Sholatnya. Nggak batal. Nggak batal. Nggak batal. Itu kan dalam satu rukun, tasyahud satu rukun. Beda kan dengan sholawat. Sholawat satu rukun pula. Kalau salawat didahulukan dari tasyahud tidak boleh. Tapi dalam tasyahud itu sendiri dianukannya tidak muwalah, maka tidak masalah. Paham ya? Bagaimana kalau dia ingat dia meninggalkan satu rukun? Ya, sebelum kayaknya tadi tinggal tadi rukun gitu. Atau tadi tidak baca Fatihah atau bagaimana? Atau ragu terhadap syarat salat. Tadi wudu itu tidak tadi. Paham ya? Nah, nanti ada pembahasan insyaallah lebih rinci. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.